sebuah tulisan yang berjudul Khudz Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnatis Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Sahihah. Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa mukaddimah yang ingin kita sampaikan sebelum kita mulai membaca kitab kita ini. Mukaddimah yang pertama yaitu anjuran dan sangat dianjurkan untuk mengikuti kajian ini dengan membawa kitabnya ataupun bukunya. Oleh karenanya, bagi para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara saudari sekalian yang belum mempunyai kitabnya, maka diharapkan untuk mempunyainya. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang, panitia akan membagikannya kembali bagi siapa yang belum memilikinya. Dan bagi siapa yang sudah mengambilnya, amanah pada dirinya untuk senantiasa berusaha bisa mengikuti kajian ini. Karena saya akan sangat fokus dengan kitab yang kita baca atau dengan buku yang kita tentukan. Jadi kalau seandainya tidak mengikuti, maka akan sulit. Kalau seandainya tidak memiliki bukunya, akan cukup sulit mengikuti kajiannya. Kemudian mukaddimah yang kedua yaitu berkaitan dengan penulis buku ini. Penulis buku ini adalah, sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa termasuk adab tatkala kita membaca buku seorang penulis, kemudian juga mempelajari buku tersebut, maka termasuk adab adalah kita mempelajari atau mengetahui biografi dari penulis buku ini. Dan secara ringkas disebutkan oleh para ulama bahwa penulisnya adalah Al-Syeikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir pada tahun 1344 Hijriah dan wafat pada tahun 1431 Hijriah. Kita sekarang ini 1439 Hijriah. Berarti beliau wafat sekitar 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu, ya sekitar 2009 atau 2010, sekitar itu. Dan beliau adalah seorang ulama yang dilahirkan di kota Halab. Halab atau yang disebut dengan Aleppo. Dan berasal dari negeri Suriah. Dan negeri Suriah terkenal dengan keyakinan-keyakinan yang bermacam-macam. Di antaranya adalah keyakinan Sufiyah, yaitu keyakinan tentang orang-orang yang beribadah lebih mendahulukan perasaan, zauq yang ada di dalam diri dibandingkan dalil dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau pun asalnya adalah seorang yang berhaluan tasawuf, kemudian mengikuti tarekat. Kemudian setelah itu ketika beliau berumrah dan akhirnya tinggal di kota Mekah, maka beliau mengenal akidah yang benar yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selama di kota Mekah, beliau menjadi seorang pengajar di Darul Hadis di kota Mekah sampai wafatnya beliau di kota Mekah. Dan salah satu dari hasil karya beliau adalah ini, yaitu khudh aqidataka minal kitabi was sunnatis sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan as-sunnah as-sahihah. Poin yang ketiga yaitu yang berkaitan dengan buku ini. Buku ini berkaitan dengan disiplin ilmu akidah. Disiplin ilmu akidah. Yang kalau seandainya seorang pengajar ilmu agama yang mengajari umat tentang ilmu agama, maka pengajarannya tidak lepas dari beberapa disiplin ilmu yang ada. Disiplin ilmu yang pertama yaitu yang berkaitan dengan akidah. Disiplin ilmu yang kedua yang berkaitan dengan ibadah. Disiplin ilmu yang ketiga yang berkaitan dengan muamalah. Yang keempat yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Nah, buku yang kita pelajari ini adalah yang berkaitan dengan akidah. Oleh karenanya, saya akan menjelaskan apa itu akidah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah secara bahasa diambil dari kata i'taqada, ya'taqidu aqidatan. Dan saya berharap nanti ada panitia, kita ini belajar kitab, jadi atau belajar buku, kita bukan ceramah umum. Kalau ceramah umum, tablik akbar, kajian Islam ilmiah, maka mungkin ilmunya ya seperti itu. Tetapi kalau kita, maka harus intensif. Maka saya berharap nanti panitia ada papan tulis yang bisa saya tulis di situ. Lihat, akidah diambil dari kata Arab, kata kerja Arab yaitu i'taqada, ya'taqidu aqidatan. I'taqada, ya'taqidu diambil dari tiga huruf dasar, ain, qaf, dan dal. Dan tiga huruf dasar ain, qaf, dan dal apabila kita lihat dalam kamus besar bahasa Arab, maka maknanya adalah ar-rabtu, yaitu ikatan. Ikatan. Makanya disebut dengan ar-rabtu bisyiddati wal ihkam. Ikatan yang kencang dan paten. Ini akidah secara bahasa. Diambil dari huruf, tiga huruf dasar, ain, qaf, dan dal. Dan ain, qaf, dan dal artinya dalam bahasa Arab ar-rabtu bisyiddati wal ihkam, yaitu ikatan yang kuat dan paten. Sebagaimana disebutkan oleh Allah makna secara bahasa ini dalam surat Al-Maidah ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menulis dosa atas apa yang, saya ulangi, surat apa tadi? Al-Ma'idah ayat 89. Allah tidak menulis dosa atas kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang kalian tidak bermaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja, kalian tekadkan, kalian matangkan, kalian kuatkan. Karena Allah berfirman aqadtumul aiman, diambil dari kata-kata ain, qaf dan dal. Nah, ini makna secara bahasa, makna akidah secara bahasa. Adapun akidah secara istilah syariat adalah al-hukmul ladzi la yaqbalu syakku fihi lada mu'taqidihi. Sebuah hukum yang tidak menerima keraguan di dalamnya bagi siapa yang meyakininya. Bagi siapa yang meyakininya. Ini pengertian akidah dari sisi terminologi syar'i. Dan pengertian tersebut disebutkan di dalam kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Salih, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Hamid Al-Athari. Saya ulangi, akidah secara terminologi syar'i adalah al-hukmu alladhi la yaqbalu syak fi la yaqbalu syakku fihi la yaqbalu syakka fihi lada mu'taqidihi. Hukum yang tidak menerima keraguan di dalamnya bagi siapa yang meyakininya. Ini adalah akidah secara istilah. Adapun kalau ditanya apa itu akidah Islam? Apa itu akidah Islam? Akidah Islam adalah al-imanul jazim fi qalbi kulli mu'min la yatatarraqu fihi syai'un min asy-syakki aw ar-rayb. Akidah Islam adalah segala keyakinan yang kokoh, teguh, pantang putus di setiap hati seorang muslim, yang tidak terbesit sedikit pun keraguan di dalamnya. Ini akidah secara Islam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berkaitan dengan akidah, saya lebih mendalam lagi. Ulama-ulama terdahulu sering menyebutkan kata akidah dengan kata-kata yang sinonim dengannya. Ulama-ulama salaf terdahulu, di antaranya akidah sama dengan at-tauhid. Tauhid. Di antaranya juga akidah sama dengan kata as-sunnah. Di antaranya juga akidah sama dengan usuluddin, pokok-pokok agama. Di antaranya juga akidah sama dengan al-fiqhul akbar, fikih yang besar. Di antaranya juga akidah disebut oleh ulama-ulama terdahulu sebagai kata asy-syari'ah. Asy-syari'ah. Di antaranya juga akidah disebut oleh ulama terdahulu dengan kata al-iman. Nah, ini beberapa sinonim kata dari akidah. Kalau seandainya ada orang berbicara dengan tauhid, maka itu berkaitan dengan apa? Akidah. Kalau seandainya orang berbicara tentang as-sunnah, berarti maksudnya juga berbicara tentang akidah. Kalau orang berbicara tentang usuluddin, pokok-pokok agama, maka itu juga berkaitan dengan akidah. Kalau seandainya orang berbicara tentang al-fiqhul akbar, maka itu juga berbicara tentang aqidah. Asy-syari'ah berbicara tentang aqidah, kemudian juga al-iman berbicara tentang aqidah. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seperti contoh misalkan kitab-kitab yang disebutkan oleh para ulama tentang kitab-kitab tauhid, kitab-kitab as-sunnah, kitab-kitab iman, kitab as-syari'ah lil-ajurri, ini sebenarnya membicarakan tentang akidah. Baik. Sekarang kita kalau sudah masuk kepada poin tadi, maka berarti yang kita bicarakan di dalam buku ini adalah berkaitan dengan akidah. Apa saja yang diyakini oleh seorang muslim di dalam hatinya, dengan keyakinan yang kokoh, yang tidak boleh ragu di dalamnya sedikitpun. Pantang untuk ragu di dalamnya sedikitpun. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembicaraan kitab kita. Ya. Lihat halaman 5. Halaman 5 penulis menyebutkan muqaddimah. Muqaddimah ini adalah pendahuluan. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Penulis rahimahullahu taala berkata, kalau saya katakan penulis, beliau adalah siapa? Al-Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini terdapat berbagai macam permasalahan. Yang pertama, penulisan bismillahirrahmanirrahim di awal risalah, di awal tulisan, adalah mencontoh Al-Quran. Mencontoh Al-Quran. Al-Quran menurut pendapat sebagian ulama dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Meskipun sebagian ulama yang lain mengatakan surat Al-Fatihah dimulai dengan ayat pertama alhamdulillahirabbilalamin, sesuai dengan khilaf di antara para ulama. Ya. Tetapi mereka bersepakat Al-Qur'an dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Yang kedua, penulisan bismillahirrahmanirrahim oleh penulis, maka ini mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat kepada para raja dan pembesar. Maka beliau senantiasa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, penulisan bismillahirrahmanirrahim oleh penulis di awal risalahnya sebagai muqaddimah adalah untuk meminta barokah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk meminta barokah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u bidzikrillah fa huwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka dia adalah terputus. Terputus artinya adalah terputus dari berkah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita mulai malam ini, perbuatan-perbuatan apa saja yang mulia, maka mulailah dengan bismillah. Mulailah dengan bismillah, dan ini perlu pembiasaan. Orang bisa karena biasa. Semakin dia berusaha untuk bisa, maka dia senantiasa bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut di ayat yang terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka sungguh kami akan benar-benar beri petunjuk kepada mereka pada jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, ini menunjukkan bahwa penulis ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk meminta barakah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, ini perlu pembiasaan dari diri kita. Mau makan, kemudian mau minum, mau duduk, mau naik kendaraan, keluar dari rumah, masuk ke dalam rumah, masuk masjid, keluar masjid, memakai baju, memakai celana, memakai sendal, semua jangan dengan bismillah. Dengan hal-hal yang baik, bahkan masuk WC pun dengan bismillah. Kemudian baru mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perlu pembiasaan. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan ucapan bismillah, yaitu di sini menunjukkan bahwasanya bolehnya bertawassul dengan menggunakan nama-nama Allah. Bertawassul, bertawassul artinya adalah tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang yang menyimpang, yaitu yang menjadikan bahwa arti tawassul adalah menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Ini keliru. Tawassul maknanya adalah mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah agar mendekatkan diri kepada Allah. Itu nama makna tawassul yang benar. Bukan menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Ini keliru. Maka cara bertawassul yang benar adalah dengan menggunakan nama-nama Allah di dalam doa-doanya, termasuk di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Karena para ulama bahasa mengatakan ketika seseorang membaca, kemudian dia sebelum membaca mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya dia seakan-akan sedang berkata dengan meminta keberkahan dari nama Allah, aku membaca. Atau bahasa yang lain, aku membaca sambil meminta keberkahan dengan nama Allah. Begitu juga ketika orang menulis, nulis surat, yang pertama dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya lisanul halnya, keadaannya dia sebenarnya mengatakan aku memohon keberkahan dari Allah dari apa yang aku tulis ini. Ini menunjukkan bahwasanya boleh bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang husna, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang al-husna. Al-husna artinya adalah muannats dari ahsan. Dia bentuk feminim dari ahsan. Ahsan artinya adalah sighat tafdhil, kata yang menunjukkan kepada kelebihan, artinya lebih baik. Hasan baik, lebih baik ahsan. Bentuk feminin dari ahsan adalah husna. Makanya kalau diterjemahkan, sesungguhnya hanya Allah yang memiliki nama-nama yang kebaikannya paling sempurna nama tersebut. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut sebagaimana kita menulis Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin selanjutnya yang masih berkaitan dengan bismillah. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir dengan si sahabat, mengatakan Allah adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah. Allah adalah zat yang memiliki seluruh jenis peribadatan, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, minta pertolongan, al-isti'anah, minta perlindungan, al-isti'adah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, al-istighatsah, semuanya milik Allah. Maka itu makna Allah. Ketika kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah, Allah adalah zat yang memiliki seluruh jenis peribadatan. Baik, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama Allah. Allah mempunyai nama Ar-Rahman, Allah juga mempunyai nama Ar-Rahim. Dari dua nama ini menunjukkan kepada satu sifat. Sifatnya adalah Allah memiliki rahmat. Allah memiliki rahmat. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Para ulama mengatakan Ar-Rahman adalah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Ar-Rahman adalah zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Saking luasnya, rahmatnya mencakup seluruh makhluk. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya mendahului daripada kemurkaannya. Dalam hadis Qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Kemudian juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran adalah rahmat yang tidak terbatas. Wasi'at kulla syai. Rahmati wasi'at kulla syai. Sesungguhnya rahmatku mencakup segala sesuatu. Bahkan orang kafir dapat rahmat Allah. Kalau seandainya orang kafir tidak dapat rahmat Allah, orang musyrik tidak dapat rahmat Allah, niscaya tidak akan bisa hidup di dunia. Tidak akan bisa hidup di dunia. Tidak akan bisa makan, tidak akan bisa minum, tidak akan bisa bernafas, tidak akan bisa hidup di dunia. Maka ini makna Ar-Rahman, yaitu zat yang memiliki rahmat kasih sayang yang sangat luas. Makanya rahmatnya mencakup orang beriman dan orang-orang kafir. Ar-Rahim apa? Ar-Rahim adalah Dzur-Rahmah Al-Mutawasilah. Zat yang memiliki rahmat yang berkelanjutan. Dan ini hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah orang zat yang sangat kasih sayang terhadap orang-orang beriman. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 43. Ya, surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 43. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Bisa dipahami ini? Maka oleh karena itu. Bukan oleh karena itu. Poin selanjutnya. Poin selanjutnya. Ya, saya pernah jadi antum duduk di depan para syekh. Dan saya tidak suka kalau pengajar itu tidak sistematis. Ngajar kesana kemari. Makanya saya berusaha ketika ngajar agar mudah dicatat. Antum pun mudah mencatatnya. Paham? Makanya saya sangat hati-hati. Tapi poin selanjutnya, yaitu pada poin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim di sini, seorang manusia tidak boleh bernama Ar-Rahman. Artinya, nama Ar-Rahman hanya khusus milik Allah. Tidak boleh seorang makhluk bernama Ar-Rahman. Makanya, ketika ada di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada orang yang bernama Rahmanul Yamamah. Rahmanul Yamamah. Maka ini langsung diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dia berarti mengaku Tuhan. Karena tidak ada yang berhak bernama Rahman kecuali siapa? Allah. Oleh karenanya ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau seandainya ada yang bernama di depannya Rahman, maka ini tidak benar. Kecuali kalau seandainya dia mudhaf dengan kata lain, digandeng dengan kata lain, misalkan Aulia Rahman. Nah, ini boleh. Ya, ini boleh. Ataupun misalkan Abdur Rahman. Nah, ini boleh. Bahkan itu adalah sebagaimana dalam hadis Rasul, ahabbul asma ila Allah, Abdullah Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Tetapi kalau seandainya dia tunggal Rahman, maka ini tidak diberikan kecuali kepada siapa? Allah. Ada yang namanya Rahman di sini? Rahman di depannya? Enggak ada? Rahmat. Rahmat enggak apa-apa. Rahman yang tidak boleh. Oleh karena itu pula, kalau ada orang yang bernama Abdurrahman, jangan dipanggil Rahman. Ya? Jangan dipanggil Rahman, tetapi panggillah dengan namanya yang lengkap, Abdurrahman. Dan di sana banyak nama-nama yang tidak boleh manusia bernama dengannya kecuali nama tersebut hanya untuk Allah. Karena memang tidak ada yang memilikinya kecuali Allah, seperti Al-Khaliq, Maha Pencipta. Enggak boleh manusia bernama dengannya. Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki yang rezekinya tidak pernah terputus. Ini tidak boleh kecuali Allah yang bernama dengannya. Ar-Rahman, tidak boleh, yang mana rahmatnya luas meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang memiliki ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bernama Abdurrahman, maka dipanggil yang lengkap, Abdurrahman. Jangan Rahman, ya, apalagi Dur. Bagus-bagus nama orang Abdullah dipanggil Dur, ya. Maka ini jauhi, karena itu nama adalah nama yang merupakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Rahim. Rahim, maka boleh manusia bernama dengannya. Di antara manusia yang bernama dengannya, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rahim. Sebagaimana disebutkan di dalam surah At-Taubah di ayat yang sebelum terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Yang artinya telah datang, surah At-Taubah surat ke-9 ayat 128. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Berat terasa oleh beliau penderitaan kalian. Beliau sangat menginginkan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Nah, ini Rahim, salah satu nama dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulai sekarang kita lebih paham makna Bismillahirrahmanirrahim. Maka poin penting yang sudah saya sebutkan tadi dan saya ulangi lagi agar menjadi kebiasaan, biasakan orang bisa karena biasa. Biasakan segala sesuatu, mengerjakan apapun dengan bismillah, sampai menggauli istri bismillah. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum imra'atahu atau ahlahu falyaqul bismillah. Allahumma jadibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Fa in quddira bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanun abada." Jika salah seorang dari kalian menggauli istrinya, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkanlah apa yang diberikan kepada kami rezeki dari syaitan, yaitu anak-anak kami. Maka kata Rasulullah SAW, dan jika ditakdirkan dari hubungan tersebut seorang anak, maka syaitan tidak akan pernah bisa membahayakannya sama sekali. Nah, ini ya, jadi jangan asal main seruduk. Ustaz, kalau seandainya lagi makan, di awal mengucapkan bismillah. Kalau lupa, maka di tengah-tengah mengucapkan bismillah awalahu wa akhirahu. Kalau lagi berjima di atas ranjang, apakah juga seperti itu? Maka belum ada dalil. Ya, jangan beragama dengan seenaknya sendiri. Belum ada dalil. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke buku kita. Penulis rahimahullahu taala mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Yang artinya sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Inna sesungguhnya. Alhamdulillah. Perhatikan. Alhamdulillah adalah ayat, ada yang mengatakan ayat pertama dari Al-Fatihah, ada yang mengatakan ayat kedua dari Al-Fatihah. Dan jumhur ulama mengatakan dia adalah ayat yang kedua dari Al-Fatihah. Dia adalah ayat yang pertama dari Al-Fatihah berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari. Baik. Yang penting itu terjadi khilaf di antara ulama. Yang ingin kita bicarakan, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Ini semestinya kita tahu, karena kita tahu artinya, tafsirnya, karena minimal 17 kali sehari kita baca. Ini yang menyebabkan sholat kita semakin khusyuk, semakin mempunyai pengaruh di dalam diri setelah selesai sholat. Karena kita paham apa makna dari apa yang kita baca. Innalhamdulillah. Alhamdulillah. Al pada alif lam. Ana pesan anu nanti papan tulis ya. Alhamdu al di situ adalah alif lam yang disebut oleh para ulama alif lam istighraq. Alif lam yang mencakup seluruh jenis hamdu. Segala pujian, makanya diterjemahkan selalu sesungguhnya segala pujian. Karena alif lam di situ adalah menunjukkan kepada alif lam apa namanya? Istighraq. Yang artinya segala pujian, alif lam peliputan, pencakupan seluruh pujian. Alhamdulillah sendiri maknanya adalah sanaun 'ala Allah ma'at ta'zim wal hub wal mahabbah. Sanjungan terhadap Allah yang disertai dengan pengagungan dan rasa cinta, itu namanya alhamdulillah. Sanjungan yang disertai dengan pengagungan dan rasa cinta kepada Allah jalla fi'ula, alhamdulillah. Baik. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang memuji Allah, menghamdu Allah, mengucapkan alhamdulillah disebabkan dengan dua sebab. Yang pertama, karena melihat kesempurnaan kekuasaan Allah, baik melalui penciptaannya, ya, melihat gunung begitu tinggi, lautan begitu luas, langit begitu luas, ya, kemudian bumi. Kemudian dari bumi tersebut adalah salah satu dari planet-planet yang ada dalam satu galaksi. Kemudian galaksinya juga beribu-ribu, bermiliar-miliar. Ketika kita mengetahui itu, maka kita puji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah membuat kita ya semakin menunduk kepada Allah. Semakin cinta kepada Allah. Dan orang kalau sudah cinta kepada Allah, dia semakin taat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena lihat pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya cintamu benar-benar, maka niscaya kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangat taat kepada yang dicintai. Ini pentingnya memahami tentang pujian. Saya tadi lupa. Pentingnya memahami tentang rahmat Allah adalah, saya ingin Pak, ini kan pembelajaran akidah. Saya tidak ingin pembelajaran akidah itu ilmu yang kasar, ilmu yang hanya sebatas referensi. Tapi akidah harus masuk ke dalam hati, juga menyemai hati, sehingga hatinya menjadi tenteram, nyaman, indah, tenang, Bahkan semakin dia paham akidah, semakin hatinya tenang. Contoh misalkan, ketika kita membicarakan tentang rahmat Allah tadi, maka yang ada di dalam diri kita, hati kita adalah, saya tidak boleh putus asa dalam hidup. Kenapa? Karena rahmat Allah lebih luas daripada asa saya. Saya tidak boleh putus asa untuk beristighfar, minta taubat kepada Allah. Saya pernah Pak waktu itu kajian di kota Yambu' namanya. Yambu' itu adalah sekitar 300 km dari kota Madinah. Waktu itu kajian di hadapan para tenaga kerja Indonesia. Setelah kajian, ada orang datang, kurus, rambut panjang. Ustaz, buka. Tato semua isinya. Semua maksiat, nunjuk-nunjuk begini lagi. Semua maksiat sudah saya kerjakan. Saya pun datang ke Arab ini karena kabur dari kejaran orang. Kemudian nangis dia. Lalu Ustaz, adakah pintu taubat untuk saya? Maka saya katakan, wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni, lihat apa yang diampuni Allah, dosa, bukan hanya satu dosa, dosa-dosa, kemudian ditekankan lagi, seluruhnya, dosa-dosa, seluruhnya. Maka kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya tentang rahmat Allah, tidak kurang-kurangnya, tidak kurang-kurangnya. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan ada seorang anak yang keluar dari dekapan ibunya, kemudian berjalan di tengah jalan, kemudian sang ibu menjaga anak tersebut agar tidak terinjak-injak orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai, apakah ibu ini mau menjerumuskan anaknya ke dalam neraka?" Nah, kata-kata para sahabat, tidak mungkin wahai Rasulullah. Sang ibu sangat sangat kasih sayang terhadap anaknya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana rahmat Allah. "Lawa arhamu bi'ibadi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih kasih sayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan kasih sayangnya seorang ibu tadi kepada anaknya. Kalau seandainya Anda lihat bagaimana ibu kita kasih sayangnya terhadap kita, itu semua kalah jauh dibandingkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita akhirnya tidak pernah berputus asa untuk menjadi manusia yang lebih baik, terus lebih baik, terus lebih baik. Tidak ada kata putus asa. Karena yang mengenal kata putus asa hanya orang kafir. Nabi Ya'qub alaihi salam ketika memerintahkan para anak-anaknya untuk mencari Nabi Yusuf dan Bunyamin, mengatakan, "Ya bunayya dhhabu la tai'asu min rauhillah, innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafir." Wahai anakku, silahkan kalian pergi cari Nabi Yusuf, cari Bunyamin, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Dalam sisi bahasa, apabila ada penetapan dan sebelumnya peniadaan, zikrul isbat ba'da nafi yadullu 'ala al-ikhtisas. Apabila ada penetapan, pengecualian, sebelumnya peniadaan, tidak ada yang berputus asa. Peniadaan, kemudian kecuali penetapan, pengecualian, maka menunjukkan kepada pengkhususan, kecuali orang-orang kafir. Hanya orang kafir yang putus asa, orang beriman enggak pernah. Maka ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin yang ingin berhijrah. Sebesar apapun dosanya, bersyukur di hadapan Allah jalla fi'ala. Lihat hadis qudsi yang sangat indah, Ibnu Adam, "Law ataitani bi qurabil ardi khataaya, tsumma istaghfartani la'ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau mendatangiku dengan sejagat raya dosa, kemudian engkau beristighfar kepadaku, sungguh aku akan mendatangimu dengan sejagat raya ampunan. Ibn Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu sampai ke ubun-ubun langit, thumastaghfartani ghafartu laka wala ubali, kemudian engkau minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli dosa-dosamu. Nunggu apa lagi? Allah yang begitu maha rahmat, luas luas rahmatnya. Dan ini juga saya berpesan para ikhwan, yang namanya bertobat bukan hanya berusaha mengerjakan kebaikan, tapi juga berusaha meninggalkan maksiat. Atau sebaliknya, bertobat bukan hanya meninggalkan maksiat, tetapi juga mengerjakan kebaikan. Sebagaimana meninggalkan maksiat itu perlu perjuangan. Kadang jatuh bangun, kadang masuk lagi ke dalam maksiat, tobat lagi, masuk lagi, tobat lagi. Begitu juga dalam mengerjakan ketaatan. Baca Quran yang sudah lama kita tinggal, sholat malam yang sudah lama kita tinggal, harus tertatih-tatih kita mencobanya. Sholat ba'diyah, qobliyah yang sudah lama kita tinggal, ya, nuntut ilmu yang sudah lama kita tinggal, harus kadang-kadang tertatih-tatih, harus tergopoh-gopoh kita harus mengerjakannya. Tapi tidak mengapa, rahmat Allah luas. Nah, ini indahnya belajar akidah yang dibarengi dengan pelajaran yang berkaitan dengan hati. Maka begitu juga dengan pujian ini. Ketika kita melihat kesempurnaan ciptaan Allah, maka kita akhirnya memuji Allah. Semakin kita melihat kesempurnaan ciptaan Allah, semakin kita cinta Allah, semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, seseorang memuji ketika dapat nikmat dari Allah. Ketika dapat nikmat dari Allah. Dan itulah bedanya antara alhamdu dengan asyukru. Alhamdu sebabnya ada dua. Ketika melihat kesempurnaan Allah dan ketika diberikan nikmat oleh Allah. Sedangkan orang bersyukur sebabnya cuma satu. Ketika dapat nikmat, dapat gaji bersyukur, dapat anak bersyukur, dapat jodoh bersyukur. Ya. Nah, ini bedanya. Berarti mana yang lebih luas? Alhamdu atau asyukru? Alhamdu dilihat dari sebab. Lebih luas alhamdu. Baik. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Lillah. Para ulama bahasa mengatakan lillah di situ asalnya ada lam plus Allah. Lam di sini maksudnya adalah lam istihqaq. Artinya hanya Allah yang memilikinya. Makanya kalau kita terjemahkan sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kata-kata hanya itu adalah pembatasan dan mengeluarkan yang tidak berhak. Hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian. Tidak ada yang berhak mendapatkan pujian kecuali Allah. Ini pula yang menjadikan kita insya Allah ikhlas. Yaitu tidak berharap pujian dari manusia. Karena yang berhak dipuji hanya siapa? Allah. Penyakit ikhlas itu satu dari dua. Salah satunya adalah talabul madhi wassana. Mencari pujian, sanjungan, penghormatan. Kalau kita memahami alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, maka niscaya kita tidak akan pernah riya. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, yang dia cari hanya pujian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang riya, dia mencari pujian dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya, dan memohon ampunan kepadanya. Nah, ini sini para ikhwah, nastaghfiruh. Memohon ampunan kepadanya. Sebelumnya, memohon pertolongan. Disebutkan dalam Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu dalil memohon pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh minta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, dan memohon ampunan kepadanya, atau yang disebut dengan beristighfar. Istighfar mempunyai tiga makna. Yang pertama, ketika orang beristighfar kepada Allah, mengucapkan astaghfirullah, berarti dia secara tidak langsung minta agar Allah menutupi dosanya. Dan ini indah sekali. Wallahi Pak, kalau seandainya Allah tidak menutupi dosa saya, niscaya orang-orang yang sedekat ini dengan saya tidak akan pernah bisa duduk dengan saya. Kalau seandainya dosa itu berbau, niscaya bapak sekalian dan saudara sekalian tidak akan bisa duduk sedekat ini dengan saya. Saking banyaknya dosa. Cuma Allah menutup dosa kita. Dan kita kan paling pintar menutupi dosa. Ya, setelah berdosa keluar dari kamar pakai peci, pakai jenggot. Ya, selesai seakan-akan orang alim sendiri. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini salah satu makna dari apa? Istighfar. Minta ditutupi dosa. Apa dalilnya? Karena Allah Subhanahu karena istighfar asal hurufnya diambil dari kata-kata ghain, fa dan ra. Ghufrun. Ghufrun adalah ghita, yaitu penutup. Makanya Rasulullah SAW ketika penaklukan kota Mekah, beliau naik unta sambil tawaf. Tawaf sambil naik unta maksud saya. Tawaf sambil naik unta. Wa ala ra'sihil mighfar, di atas kepalanya, kepala beliau mighfar. Mighfar yaitu penutup kepala, yaitu seperti baju perang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya arti istighfar adalah minta ditutupi dosa. Yang kedua, arti istighfar adalah minta dihapuskan dosa sehapus-hapusnya, sebagaimana dalam surah Az-Zumar tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 53. Allah menghapuskan dosa-dosa seluruhnya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu." Orang yang bertobat, beristighfar dari dosa, maka dia seperti tidak memiliki dosa sama sekali. La dzamba. La di situ ada lamun nahiyah. La lamun nafi maksud saya. Lam peniadaan. Dzamba kata nakirah. Para ulama mengatakan an-nakirah fi siyaqin nafi yadullu 'ala al-umum. Nakirah pada bentuk peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Artinya tidak ada dosa sama sekali. Nah, ini para ikhwah, itu makna yang kedua. Apa tadi makna yang kedua? Meminta dihapuskan dosa. Yang ketiga, makna istighfar adalah meminta agar dosa diganti dengan pahala. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima." Surah Al-Furqan, surat ke-25 ayat 70. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, merekalah orang-orang yang digantikan dosanya dengan kebaikan. Ya, itu indahnya istighfar, Pak. Makanya di sini disebutkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Baik. Dan kami memohon ampunan kepadanya. Na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kami. Berlindung ibadah. Tidak boleh itu diberikan kecuali kepada Allah. Minta perlindungan ibadah. Makanya meletakkan sesaji di bawah pelaminan, bubur merah, bubur putih, ya. Kemudian apalagi meletakkan jimat di mobil, di rumah, ya, untuk perlindungan. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu berarti menduakan Allah. Karena perlindungan hanya milik Allah. Tidak boleh minta perlindungan kecuali kepada Allah. Apa dalilnya? Qul a'udzu birabbin nas bil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu falak, dengan Rabb yang mengatur manusia. Ini menunjukkan bahwa minta perlindungan hanya kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kami. Apa maksud kejahatan-kejahatan diri? Para ikhwah, manusia tidak lepas dari dosa disebabkan beberapa hal. Yang pertama, di dalam dirinya ada sifat-sifat buruk. Ini yang disebut dengan kejahatan-kejahatan diri. Coba angkat tangan yang belum punya kitabnya, angkat tangan. Nah, bos, banyak bos. Ya. PR loh. Jangan garuk-garuk kepala ente. Harus ada bulan depan. Ya. Karena akan sulit. Sebagaimana sudah saya sebut, saya sangat fokus, begitulah baca kitab. Ya. Dan saya sebenarnya pribadi lebih suka baca kitab dibandingkan kajian tematik. Kajian tematik ya, bagus dia. Bagus. Tetapi itu untuk menguatkan yang sedang lemah. Tapi untuk dasar ilmu, maka niscaya kita bisa ambil dari kajian-kajian kitab seperti ini. Baik. Kejahatan-kejahatan diri kami, perhatikan. Satu, dimulai dari sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Di antaranya Allah berfirman, wa kanal insanu ajula, dan manusia adalah orang yang tergesa-gesa. Dan itu dimulai dari nenek moyang kita. Siapa nenek moyang kita? Nabi Adam, bukan teori Darwin ya. Nabi Adam alaihissalam disebutkan dalam tafsir Imam Al-Katsir ketika menafsir ayat ini, wa kanal insanu ajula, manusia adalah makhluk yang suka tergesa-gesa, dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 11, suka tergesa-gesa. Nabi Adam alaihissalam ketika dibuat, diciptakan oleh Allah tubuhnya, kemudian dimasukkan ruhnya. Ketika ruhnya masuk ke dalam kepalanya, mulai kepalanya bergerak. Mata mendengar, mata melihat, telinga mendengar, kemudian bernafas, mulut mulai bergerak-gerak, terus masuk sampai kepada setengah badannya. Ketika sudah setengah badan, mau bangun, padahal ruhnya belum sampai kepada kakinya. Ini yang disebut dengan tergesa-gesa. Dan itu sifat kita semua. Tergesa-gesa memponis, tergesa-gesa komentar di sosial media, ya, tergesa-gesa berkata-kata buruk. Dan saya, meskipun kita ya tidak suka dengan orang-orang kafir yang membuat makar, tapi lisan kita tidak boleh berkata-kata yang kasar ataupun berkata-kata istilah-istilah buruk seperti zaman sekarang yang lagi rame, cebong. Itu enggak boleh, para ikhwan. Dikit-dikit cebong. Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Orang yang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor, berkata keji. Ya, ini bukan urusan kita dalam rangka membela atau tidak membela, tetapi kita sebagai akhlak seorang muslim tidak boleh seperti itu. Tidak boleh cepat memponis terhadap istri, terhadap anak, dan semisalnya. Nah, ini sifat buruk. Yang kedua, sifat buruknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu fakhur, sangat congkak. Kapan? Apabila asalnya mendapat musibah kemudian diberi nikmat oleh Allah, dia kemudian congkak sombong. Dulunya penyakitan sembuh, congkak sombong. Dulunya miskin, ya, hidup lagi, congkak. Kemudian diberikan kaya, congkak sombong. Persis sekali seperti yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari tentang tiga orang, mantan botak, mantan penyakit kulit, dan mantan buta. Hanya yang mantan tunanetra yang selamat dari sikap congkak dan sombong. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Hud surat ke-11 ayat 10. Kemudian sifat buruk ya, yang merupakan kejahatan-kejahatan diri kita, yaitu ya'us kafur, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud juga, surat yang ke-11 ayat ke-9, innahu la ya'usun kafur, sesungguhnya manusia adalah seorang yang selalu berputus asa dan tidak pernah berterima kasih terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat buruk manusia. Kapan dia putus asa? Kalau dia dapat nikmat, kemudian dari nikmat tersebut Allah uji sedikit aja, langsung dia ya'us kafur, putus asa dan kufur terhadap nikmat Allah. Dia diberi anak 10, satu meninggal, langsung menuduh Allah tidak adil, Allah begini, Allah tidak kasih sayang sama saya dan semisalnya. Ya, dia punya istri 4, satu saja dicabut nyawanya oleh Allah, Allah tidak adil, padahal dia bisa nikah lagi. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan kejahatan-kejahatan diri. Jadi, enggak, meskipun tidak ada iblis yang mengganggu kita, tetap manusia tidak lepas dari dosa. Belum lagi ada hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Dalam surat Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya ada hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Dalam surat Yusuf surat ke-12 ayat 53. Ini juga merupakan kejahatan-kejahatan diri. Jadi kalau boleh saya ringkas, kejahatan diri yang kita minta perlindungan di dalamnya yaitu sifat-sifat buruk yang Allah tanamkan di dalam diri kita. Yang kedua yaitu ada hawa nafsu yang Allah tanamkan di dalam diri kita. Dan dari keburukan amal perbuatan kami, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan keburukan perbuatan kami. Ini sama. Baik, kemudian barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkannya tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Pada apa yang dirahmati oleh Allah, ini adalah murni kekuasaan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengislamkan pamannya Abu Thalib. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada istri pelaku Tuhan, Asiyah. Istrinya siapa? Fir'aun. Ini menunjukkan hidayah. Orang kalau paham, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Siapa yang Allah sesatkan tidak akan ada yang memberikan petunjuk kepadanya. Maka yang ada adalah selalu minta kepada Allah. Ini saya pesan juga. Misalkan ada orang tua kita yang belum mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih terjerumus dalam perkara duniawi, kesyirikan, perbuatan bid'ah, susah dinasihati, maka jangan lupa doa. Ada pelajaran menarik. Saya kemarin mendengar khutbah kawan karib saya, Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Hafizahullah. Beliau mengatakan sebagian manusia dalam menggapai asa, dia usaha dulu baru doa. Ini keliru. Yang harus dia lakukan sebenarnya adalah apa? Doa dulu baru berusaha. Doa dulu baru apa? Baru berusaha. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bosan berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu petunjuk hanya datang dari Allah, yang menahan petunjuk pun hanya Allah jalla fi'ala. Sebagaimana hadis tadi, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nah, ini disebut oleh para ulama sebagai khutbatul hajah. Khutbah hajat yang sering Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca di atas mimbar ketika beliau ingin berkhutbah. Ya. Taib. Kemudian penulis kemudian mengatakan, setelah itu beliau berkata, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata. tiada sekutu baginya, dan aku bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini panjang pembahasannya, insyaallah kita akan bahas bulan depan. Ya, itu baru mukaddimah, ya. Ya, kita sudah jam 1 jam 10 menit. Saya perkirakan antara 1 jam baru setelah itu pertanyaan, karena saya takut terlalu malam, antum pulang juga terlalu malam, ngetok istri di rumah tidak nyaman malam-malam. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fiha fihi bidzikrillah fahuwa abtar." Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia adalah abtar. Maka kalau seandainya sebelum azan seseorang mengucapkan bismillah, maka meskipun ini memerlukan dalil khusus, jika dia membaca bukan perkara yang menyimpang dari agama, karena berdasarkan keumuman hadis tadi. Ya, berdasarkan keumuman hadis tadi. Tidak mengapa dia memulai perkara yang baik, yang penting dengan bismillah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Masalahnya tetap didaharkan atau tidak? Tidak didaharkan. Ya, tidak dijaharkan. Sehingga kalau seandainya dijaharkan, nanti menjadi zikir tersendiri sebelum azan. Dia hanya boleh mengucapkan bismillah. Wallahu alam. Teman saya ada yang bernama Rahmat Hidayat, Rahman Hidayat. Lalu bagaimana, apakah tetap terkena hukum larangan nama untuk manusia? Apa harus segera berganti nama? Maka jawabannya, kalau di depannya Rahman, iya, ganti namanya. Karena tidak ada yang boleh bernama Rahman kecuali siapa? Allah Jalla fi'ula. Ya, wallahu a'lam. Dan mengganti nama tidak memerlukan hal-hal yang sulit. Ya, dia cukup mengganti namanya dan tidak memerlukan untuk orang menggantikan nama untuknya atau pergi kepada seorang yang pintar, orang alim, tidak perlu. Atau akikah lagi, tidak perlu. Hanya sekedar mengganti namanya. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengganti nama beberapa orang yang buruk, seperti misalkan ada nama di zaman beliau Al-As, ahli maksiat. Diganti namanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi yang bernama dengan Mur, pahit. Al-Hasan sendiri, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatuhu, dan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib sebagai bapaknya radhiyallahu anhu, pada waktu keluar Al-Hasan, beliau ingin memberikan nama dengan harb, perang. Kata Rasulullah SAW, la, tapi namanya adalah Al-Hasan. Keluar adanya kaum kembar itu, keluar adanya Al-Husayn, maka masih ingin diberikan nama harb. Kata Rasulullah SAW, tidak, Husayn. Maka menjadi Al-Hasan dan Al-Husayn radhiyallahu anhumah. Wallahu alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah ada hadis yang memberitahukan bahwa mandi saja sudah cukup tanpa berwudu lagi ketika ingin sholat? Ini masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Imam Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal sesuai dengan niat, dan setiap orang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Penggalan ini ada dua, setiap amal sesuai dengan niat. Ini berarti berkaitan dengan amalan itu. Kemudian, wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang sesuai dengan apa yang ia niatkan, berkaitan dengan pelaku dari amalan tersebut. Maka boleh seseorang apabila dia mandi mengangkat hadas, berniat mengangkat hadas besar dan hadas kecil sekalian, karena sesuai dengan niatnya. Likulli mri'in ma nawa, setiap orang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Cuma jangan sampai dia batal, seperti habis mandi dia kentut, maka ini harus berwudu lagi. Atau habis mandi dia mohon maaf kencing, buang air kecil, maka dia harus berwudu lagi. Akan tetapi kalau seandainya tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan wudu, maka sah mengangkat hadas besar dan hadas kecilnya dengan hanya sekedar mandi. Karena hukumnya dilihat dari hadas besar saja terangkat, apalagi hadas kecil. Wallahu a'lam. Tetapi itu sesuai dengan niat. Kalau dia tidak niatkan, maka tidak besar, tidak bisa. Berarti dia masih berhadas kecil, berarti wajib tetap berwudu sesuai dengan niatnya pokoknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar hadis yang menyatakan jidat hitam itu salah satu merusak wajah? Apakah hadis tersebut ada? Tidak tahu saya hadisnya. Tetapi yang dimaksud dengan tanda ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, simahum fi wujuhi min atharis sujud, tanda di dalam wajah-wajah mereka adalah bekas-bekas sujud. Maka ini para ikhwah, kalau Anda buka tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maka yang dimaksud adalah atharut ta'ah, bekas taat. Ya, bukan bekas, mohon maaf, jidat hitam yang ada pada jidatnya. Bukan bekas hitam yang ada pada jidatnya, tetapi dia adalah bekas ketaatan. Karena Abdullah bin Abbas mengatakan, inna litta'ati diya'an fil wajh, sesungguhnya ketaatan adalah membawa cahaya pada wajah. Nah, itu yang dimaksud dengan atharus sujud. Di dalam wajahnya ada bekas sujud. Ya. Wa inna lil ma'siyati sawadan fil wajh. Dan sesungguhnya maksiat mendatangkan kehitaman pada wajah. Adapun hadis tentang jidat hitam saya tidak tahu, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ada akhwat yang ingin mengajukan ta'aruf dengan saya. Kebalik kali. Dan sedangkan saya belum memiliki pekerjaan dan saya juga sangat ingin menikah, dan bagaimana menyikapinya Ustaz? Begini, orang ketika ingin menikah, dia tidak mesti harus kaya seperti Karun, apalagi seperti Kirun. Ya. Dia yang penting berusaha. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa yang sanggup di antara kalian al-ba'ah? Imam An-Nawawi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i mengatakan bahwa al-ba'ah adalah mu'natun nafaqah wal jima', yaitu mampu melakukan pemberian nafkah dan mampu bersetubuh. Ini yang disebut dengan ba'ah. Itu syarat utama menikah. Kalau sudah punya mampu itu, maka menikahlah. Kalau di sini tadi disebutkan belum punya pekerjaan, maka bekerja. Ya. Iya kan? Betul. Sebagian orang menganggap belum punya pekerjaan maksudnya pekerjaan tetap. Wahai saudaraku, yang paling penting itu bukan pekerjaan tetap. Yang paling penting itu tetap bekerja. Ya. Maka menikahlah, kemudian cari pekerjaan, ya, bekerja. Jangan sampai seseorang yang sudah menikah kemudian menganggur, tidak menafkahi istrinya. Ini tidak benar. Tetapi bekerjalah. Lihat burung. Rasulullah SAW bersabda, kalau tidak salah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah benar-benar memberikan rezeki kepada burung keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Burung situasinya, keadaannya lebih sulit dibandingkan manusia. Burung cuma punya dua tangan, satu paruh, badannya kecil, makanannya tidak semua bisa dimakan. Manusia punya tangan, punya kaki, makanannya semua dimakan. Ya, makhluk pemakan daging, apa? Karnivora. Itu manusia masuk di dalamnya. Makhluk pemakan tumbuhan, herbivora. Manusia masuk di dalamnya. Makhluk pemakan apa saja, omnivora, masuk di dalamnya. Bahkan disebutkan di dalam beberapa tempat, ya, sapi-sapi di tempat itu kurus. Kenapa? Karena makanannya dimakan oleh manusia. Dedek itu kan makanan sapi, dimakan oleh manusia. Bahkan ada makanan yang tidak dimakan kecuali oleh manusia, ya, yaitu api. Oh, hanya dimakan oleh manusia. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini yang memakan api kecuali manusia. Masukkan itu ke dalam pendidikan nasional. Ada makhluk baru selain herbivora, karnivora, omnivora, ada makhluk pemakan api, manusia. Ya. Artinya dari sisi situasi dan kondisi manusia lebih untung dibandingkan burung. Tetapi kenapa burung lebih bertawakal dibandingkan manusia? Maka menikahlah kemudian bekerjalah. Menikah bekerja. Ya. Burung ketika keluar dari sarangnya pagi hari, kata Rasulullah SAW, itu tidak terdaftar sebagai PNS. Betul. Dia tidak terdaftar, tidak memiliki warung, tidak memiliki. Saya tadi sebelum maghrib saya makan di sebuah warung samping jalan. Subhanallah, warung sederhana, murah, tapi meriah. Iya, banyak yang mengunjungi. Itu manusia. Burung tidak seperti itu, Pak Ikhwan. Lalu kenapa manusia suka putus asa dengan rezeki dari Allah? Bukankah kita tadi mengenal rahmat Allah? Nah, ini Pak Ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan khusus untuk menikah, Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Iltamisul ghina fin nikah." Carilah kekayaan dengan cara menikah. Orang yang menikah pasti kaya. Kalau seandainya asalnya kasurnya cuma setengah meter kali satu setengah meter, kalau sudah menikah menjadi 2 meter kali satu setengah meter, itu pasti. Betul nggak? Iya. Asalnya bantalnya cuma satu harus jadi 2, gulingnya cuma satu jadi 2, kaya, pasti kaya. Dan itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan ayat Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Tsalatsun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." 3 orang yang Allah wajib menolong mereka. Salah satunya adalah an-nakihu alladhi yuridu al-'afaf. Ya, seorang yang menikah yang menginginkan kesucian. Makanya saya katakan yang tadi ada akhwat yang ingin mengajak ta'aruf, jangan ta'aruf. Lihat, tertarik, nikahi. Ya. Jangan lama-lama ta'aruf nanti SMS-an, chat-chatan, kirim foto, ya. Akhirnya enggak jadi. Itu nyesek banget. Nyesek banget. Apakah adab-adab saat mempelajari akidah? Semoga Allah membalas kebaikan antum, Ustaz. Adab-adabnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini penting, tadi saya belum sebutkan karena saya melihat waktu. Salah satunya adalah kita harus mempelajari akidah dengan sumber. sumbernya tiga, Al-Quran. Dan ini sebenarnya nanti akan disebutkan oleh penulis dalam mukaddimahnya, maka belum saya sebutkan. Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian Al-Ijma'. Ini saya akan jelaskan pada bulan depan insyaAllah, apa dalilnya bahwa akidah diambil dari Al-Quran, kemudian apa dalilnya diambil dari As-Sunnah, dan apa makna sunnah di dalam kata agama, apa sinonim-sinonimnya, apa dalilnya, kemudian apa itu ijma, insyaAllah kita akan jelaskan. Apakah perbedaan dari istighfar berikut, astaghfirullah, astaghfirullahal'azim, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahumaghfirli wa tub alaiya innaka antat tawwabur rahim. Apakah istighfar dapat menghapus dosa besar? Maka jawabannya dari empat kata tadi semuanya sama, minta maghfirah kepada Allah. Cuma ada penambahan taubat, ya. Apa bedanya taubat dengan istighfar? Maka istighfar bagian dari taubat. Karena ketika orang bertaubat, itu dia harus beristighfar pertama kali. Yang kedua, harus bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Yang ketiga, harus memutuskan dosa itu saat itu juga. Nah, itu yang disebut dengan taubat. Berarti istighfar adalah sub dari taubat, bagian dari taubat itu. Jadi sama saja. Apakah istighfar dapat menghapus dosa besar? Ini penting. Maka jawabannya istighfar, ya, dapat menghapus dosa besar kalau seandainya yang dimaksud dengan istighfar adalah taubat. Taubat. Ya, yaitu beristighfar, memutuskan dosa tersebut, bertekad untuk tidak kembali lagi melakukan dosa tersebut. Kalau yang dimaksud dengan istighfar adalah bertaubat, maka dia menghapus dosa besar. Dan saya berpesan pada ikhwah, ketika kita berbicara tentang dosa besar, dosa kecil, jangan pernah meremehkan dosa, walau kecil walau besar, apalagi besar. Karena ada perkataan ulama salaf mengatakan, la tanzur ila sigharil ma'siyah walakin inzur ila 'azamati man 'asait. Jangan engkau lihat kepada kecilnya sebuah maksiat, tetapi lihatlah kepada zat yang agung yang engkau sudah maksiati, yaitu Allah Jalla fi'ula. Nah, ini para ikhwan. Sebagian orang menganggap melihat perempuan itu dosa kecil, Ustaz. Melihat perempuan, ya, di Instagram, di sosial media, dosa kecil, Ustaz. Maka jawabannya para ikhwan, iya memang dosa kecil. Anda baru tahu dosa kecil, Ustaz. Ya, hati-hati antum ada pelitu. Ya. Memang, ya, karena belum ada ancaman khusus, akan tetapi jangan pernah meremehkan dosa tersebut. Karena para ulama mengatakan al-israr 'ala as-sagair yu'tabaru al-kabirah 'ala al-mashhur min qawlayil ulama. Terus-menerus melakukan dosa kecil dianggap sebagai dosa besar oleh Allah, menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Hati-hati dengan dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Wallahu alam. Apakah istighfar bisa memperbanyak anak dan rezeki serta mengabulkan hajat? Maka jawabannya iya. Dengan dalil surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qaumi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwaalin wa banin." وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Surat Nuh, surat ke 10, 11, 12, 13, 14, ya, yang artinya, dan Nuh berkata, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat, membanyakan harta dan anak kalian, mengadakan untuk kalian kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untuk kalian sungai-sungai. Dan mempercayakan mengapa kalian tidak percaya kepada kebesaran Allah. Ada cerita menarik tentang istighfar. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk beristighfar. Suatu ketika Imam Ahmad rahimahullah, beliau berjalan di sebuah desa. Orang-orang di desa tersebut tidak terkenal Imam Ahmad, karena dulu nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, nggak ada. ya, nggak ada YouTube, nggak, orang nggak kenal. Jadi mungkin tahu namanya tapi tahu saksiannya nggak tahu, zatnya orangnya nggak tahu. Datanglah Imam Ahmad, kemudian Imam Ahmad pergi ke masjid. Karena dulu itu nggak ada pemondokan, nggak ada hotel. Kalau seandainya tidak ada yang bisa ditumpangi, maka pergi ke masjid. Nah, ternyata marbut masjidnya mengatakan tidak ada bagimu tempat tidur di sini. Orang ini nggak kenal itu Imam Ahmad, rahimahullah. Maka kata Imam Ahmad, tidak mengapa, saya tidak tidur, saya berdiri saja di masjid. Maka kata marbut masjid tersebut, tidak, la mabita lak fi hadhil laila, tidak ada tempat tidur bagimu di sini, di masjid ini. Kemudian ditarik Imam Ahmad keluar masjid, ditarik. Ketika ditarik tersebut, ada orang yang tukang penjual roti. Tukang penjual roti ini kemudian mengatakan, silahkan engkau tidur bersamaku. Nah, ini berarti dapat tumpangan. Kemudian di pagi hari, Imam Ahmad sebelum subuh melihat tukang penjual roti tersebut mengadon rotinya sambil beristighfar. Imam Ahmad seorang alim, beliau tahu apa keistimewaan istighfar. Kemudian beliau berkata, apa yang engkau rasakan dengan istighfarmu? Maka orang ini mengatakan, ma da'utullaha du'an illa stajaballahi li illa wahida. Tidaklah aku berdoa kepada Allah sebuah doa apapun kecuali Allah mengabulkannya. Kecuali satu doa. Kata Imam Ahmad, mahu, apa doa tersebut? Aku berdoa agar sebelum meninggal aku bisa bertemu dengan Imam Ahmad, rahimahullah. Maka Imam Ahmad mengatakan, ha anadha Ahmad ibn Hanbal qad jarranillahu ilaika jarra. Ini aku Ahmad bin Hanbal, Allah telah menyeretku kepada engkau dengan benar-benar. Ya, indahnya istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita agar semangat untuk beristighfar. Dan istighfar itu, terutama yang bagi menghafal, istighfar itu menjernihkan hati. Rasulullah SAW bersabda, innahu layughani ala qalbi wa astaghfirullah mi'ata marrah. Sesungguhnya hatiku kadang tertutup, maka aku pun beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Nah, ini apabila orang belajar, orang menghafal, kok gak masuk-masuk. Ya, enggak masuk-masuk yang dihafal, maka banyak-banyak beristighfar sebelum menghafal. Wallahu a'lam. Saya insyaallah akan segera menikah. Ini hubungan menikah dengan akidah apa ya? Tetapi orang tua saya ingin mengadakan pengajian yang tentunya tidak ada dalilnya. Bagaimana sikap saya terhadap orang tua saya? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati Allah, kalau seandainya pengajiannya tujuannya untuk mengumpulkan orang, ya, tidak ada kaitannya dengan ritual menikah, maka biarkan saja orang tua melakukan seperti itu. Tetapi kalau seandainya pengajiannya diniatkan atau ada keyakinan bahwa sunnah sebelum menikah adalah mengadakan pengajian, maka ini belum ada contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu kita berhadapan dengan orang tua yang mempunyai kebijakan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Maka pada saat itu kita harus santun, baik menghadapi mereka, menasihati dengan baik dan santun. Jadi ingat itu, tidak semua pengajian yang diadakan sebelum pernikahan dikatakan sebagai perbuatan mengada-ngada. Kalau seandainya hanya sekedar ingin mengadakan, tidak ada keyakinan bahwa itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, maka silahkan, tidak mengapa. Tidak ada hubungannya dengan pernikahan, maka silahkan, tidak mengapa. Tetapi kalau itu dianggap sebagai sebuah sunnah, maka ini memerlukan dalil. Dan belum ada dalil. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah, belum ada pengajian sebelumnya. Nabi Muhammad SAW mengadakan menikah dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, belum ada pengajian. Maka apabila hanya sekedar ingin mengerjakan pengajian, tidak ada kaitannya atau niatan kaitannya dengan menikah, maka diperbolehkan. Dan menasihati orang tua harus dengan santun, dengan perkataan yang baik, dengan lembut, tidak memarahi, tidak memponis, tidak merendahkan, tetapi dengan santun, ya, dengan sindiran, dengan perkataan yang baik. Dan ada perkara menarik tentang berbakti kepada orang tua. Perhatikan ini, yang masih punya orang tua. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma. Wa qul lahumu qawlan karim." Jangan katakan kepada mereka berdua perkataan ah, jangan hardik mereka berdua, dan ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang baik. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ucapan yang baik tidak menghardik adalah la tamna' an syai'in ahabba. Jangan sekali-kali engkau melarang sesuatu yang dicintai oleh orang tua. Nah, ini kadang-kadang muskilah, problem ini. Orang tua kita punya darah tinggi, tapi makanannya durian. Sukanya durian. Padahal kita dalam tafsir-tafsir tadi kita mempelajari bahwa tidak boleh melarang sesuatu yang disukai oleh orang tua. Nah, ini cara berbakti yang harus kita benar-benar jeli di dalamnya. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda, ketika ada orang yang ingin minta izin berjihad kepada Allah, berjihad mengangkat senjata, kata Rasulullah SAW, masih hidupkah kedua orang tuamu? Iya. Fafihima fajahid. Kalau begitu, berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, kadang berjihad mengurus kedua orang tua lebih berat dibanding berjihad mengangkat senjata. Karena membutuhkan perasaan, perkataan yang lembut, cara yang baik. Dia, beliau menginginkan makan udang lobster misalnya. Padahal beliau punya darah tinggi. Beliau punya kolesterol. Beliau punya jantung dan semisalnya yang tidak diperbolehkan untuk makan sesuatu. Maka berdasarkan penafsiran tadi, la tamna an syai'in ahabba, jangan engkau larang untuk sesuatu yang mereka berdua sukai, maka kita caranya harus dengan apik dan benar. Nah, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Cukup kiranya, alhamdulillah 1 jam 30 menit, semoga bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.